ayam merayap di dalam rambut anakku, bikin aku aduh. Rajin keramas ternyata juga enggak ngaruh, untungnya ada Peditox basmi para kutu. Peditox dengan permetrin 1% basmi kutu. Caranya mudah, rambut si keramas dulu. Bisa buat anak 1 tahun ke atas. Peraturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ingat untuk pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar terhindar dari COVID.